توبة إلى الله وكفى. مسلمنا وعدائنا وأصلافنا ومسلمنا ومن صدقت بها من خطرنا تأمين. يا نبي إلى جنة وإلى أخوات وإخوان ومسلمين إن الله يغفر لكم ويرحمكم ويغفر لكم. خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. لا يصلي وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا رب بالمصطفى بلغ سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي.

sing mengantarkan utawa ndadekno wong sing ngaji niku duweni keyakinan. Keyakinan adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan sebagai Rob kita, sedangkan orang yang mengaji niku sadar bahwasannya piyambe ini itu adalah seorang hamba. Dengan demikian ilmu niki akan melahirkan satu khosyah, satu ketakutan berdasarkan kewibawaan wedi krono keagungane Gusti Allah, wedi krono agungi perhatiane pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia itu akan segan utawa izin lek nekate gak nurut nang Gusti Allah, apa maneh kate melanggar menentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, dawuhipun Gusti Allah yang menjelaskan mulianya orang-orang yang mempunyai ilmu dan mereka yang berperilaku mencari ilmu, giniku wonten surat Ali Imran. Dawuhne Gusti Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalimat niki adalah kalimat sepotong, merupakan jawaban utawa faedae yang sebelumnya kelakuan-kelakuan ini diterang wonten ayat sak derenge. Artosipun yarfa'illahu ngangkat, memuliakan sapa Allahu Gusti Allah, alladzina amanu, mereka yang beriman. Mereka yang beriman niku mingkum saking kula kali panjenengan sedaya. Kene apa kok kita-kita ini diangkat derajatnya, dimuliakan, dispesialiskan kehidupan kita? Sebab mangke dijelasaken. Walladzina lan Gusti Allah ngangkat derajate, ngenakno uripe nanggene wong-wong utul ilma. Kang diwenehi sapa alladzina al-ilma ing ilmu. Diangkat darajatin ing pira-pira derajat. Bukan darajat satu, tapi beberapa kenikmatan-kenikmatan, fasilitas-fasilitas. Kemuliaan itu dari segala hal. Para hadirin, ayat ini bermula onten awali ayat ini Gusti Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lakum fanshuzu fa idza qila lakum unshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat niki asbabun nuzulnya cerita sehingga ayat niki diturunkan nalikane niku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulang ngaji. Artinya mulang ngaji itu mengadakan satu pertemuan dengan para sahabat-sahabatnya. Saking akeh sing melok nang Kanjeng Nabi itu, materi yang disampaikan amat menarik pada saat itu, sehingga saking senenge, sehingga wong sing ana buri-buri niku sing biasa gak teko melok teko. Majelis niki kelihatannya begitu penuh. Sing buri teko. Sing buri teko gak duwe tempat. Akhire nyatet. Kanjeng Nabi jawab. Cak, tolong sing ngadeg iku sing kepengin ngaji sampean kei panggonan. Kok lek sampean kei panggonan, sampean bungano dibungano ambek Gusti Allah. Semono uga sing dijaluki panggonan ya sampean kei. Lajeng Gusti Allah Subhanahu wa taala menceritakan menurunkan ayat niki. Artosipun ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman. Idza qila nalikane den ucapaken lakum maring sira kabeh. Diomongi kula kali sampean tafassahu fil majalisi. Cak ke ono panggonan poko aku jembarno titik opo ngen lungo iki siapa dengan jembar hati kula kali sampean gak usah mendeliki wong sing njaluk niku wau gak usah mangkel sampean kei panggen lolek kula kali sampean ngekei kebungahan nang ngene wong niku mang sing bungana yaksahillahu lakum. Allah akan segera menjembarkan utawa memberi peluang dengan kula kali panjenengan. Wa idza qila lakum unsuzu lek sampean iku mang diomongi unsuzu rada ranawa lah. Iya. Rada ranawa sampean ngoten. Ya apa? Oh wong iki rupane kesel iki. Podho-podho kesel iki, Pak. Oh, aja ngono. Iya. Salah teko kari, aja ngono. Ya apa? Lek kon rada rono ngomong kon susu. Dadi kon iku mang rada titik pokoke nglakoni ro rada. Ki ono. Para hadirin lek kon duwe sikap utawa tata krama dalam kumpulan atau ngaji atau dalam bermasyarakat sedemikian rupa, maka martabat atau kehebatan orang-orang mukmin itu akan diangkat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artosipun ngeten niki berlaku dalam satu majelis dan dalam bermasyarakat biasai ya. Ada orang itu berpeluang berpeluang untuk menjadi seorang tokoh ya. Ayo orang ini mumpuni berpeluang untuk dijadikan tokoh nanti agar masyarakat ini bisa memberi bisa menerima atau ketularan ilmu ini. Lole arek iki seseorang ini mempunyai peluang di dalam satu kesempatan sedangkan yang memberi peluang itu sampean kek ono peluang. Lho sampean sing ngekeki peluang koyok ngono iku mang bakal dipanggono dikeki panggonan ambek Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bomo kula kali sampean ngusulno bomo nang kene takmir utawa gak nang takmir nang kene jadi kumpulan-kumpulan kula rek ustaz iko rupane wong iku enak kalau toh memberikan ceramah bukan sekedar enak memberikan ceramah tapi dia itu mau ngaji ngaten lho. ayo dikongkon ngisi kene. Lah, kita menunjukkan seperti itu akan dibukakan kegampangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek kula kali sampean awak sing kuwasa. Ya. Semakin kita tidak memberikan peluang terhadap orang yang berpeluang, semakin hidup kita itu terkunci meskipun di hadapan kita itu ada satu peluang. Mergani ngenakno wong liya, menghormati orang lain itu bukanlah kita ngenakno wong liya tapi ngurmati awak dhewe. Ngenakno wong liya iku dudu ngenakno wong liya tapi hakikate ngenakno awake dhewe. Dawuhne Gusti Allah, man nafasa kurbatan min akhihil muslim. Sopo sing urip iki tau nulung nang dulure sing padha islami kesusahan. Bondulungi kumang dengan cara mendengarkan keluhannya. Wong iki sambat rungokno tok ae. Ngrungokno sambate wong niku lega. Sing sambat niku lega. Apa maneh lek kula kali sampean iso jawab? Iya, Cak. Iya, yuk. Sakjane aku kok duwi ya ngono, tak tulungi sampean. Krono podo-podo gak duwene, ya gak liwat aku melok dungak noai muka-muka sampean dandang oleh dah. Lelek kula kali sampean mencairkan sesuatu yang sulit. Kesuli orang kesulitan. Nafasallahu kuroban min kurobi yaumil kiamah. Allah akan mempermudah permasalahan-permasalahan kita nanti di hari kiamat. Yang pada saat itu kita tidak punya stok untuk menebus kesalahan itu. Kecuali mengambil amal kita. Sedangkan kita tidak bisa beramal lagi. Niki dalam bermasyarakat. Lolek kapan kula kali sampean niki mempunyai tata krama. Tata krama sopan santun atau gaya kehidupan seorang yang punya ilmu, maka kata ayat ini kita akan diangkat derajat kita sebagaimana Allah mengangkat derajatnya orang yang punya ilmu dengan beberapa derajat. Artinya ayat ini ngeten, Pak. Lek kula kali sampeyan dereng paham. Sing jelas wong duwe ilmu iku dimulyakno ambek Gusti Allah. Lek kula kali sampeyan kepingin dimulyakno ambek Gusti Allah, ayo kula kali sampeyan iki setitikake niru kelakuane wong sing duwe ilmu. Dadi niti. Tapi pun kuali iya apa? Dawune Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad singaram Rotibul Haddad jarine Qutbul Irsad. Ya. Iya apa? Zamanku iki. Zaman rumiyin iki. Zamanku iki akeh wong sing potongane iku kaya du ilmin, kaya wong ngerti, kaya wong kiai potongane. Tapi kelakuane gak kaya wong sing duwe ilmu. Pandai berdandan, pandai berakting, tapi kosong. Pahami. Niku zamane biyen. Hal niki ditulis kalian Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wonten tanya jawab dalam bukunya. Pungkasane kitab niku kirang kaya ngoten. Lho lek dawuhne Imam Ghazali wonten ngene ikhya. Sopo sing dikeki ambek Gusti Allah pandai berdandan, pandai berakting sebagaimana orang yang punya ilmu, ya, umpama kaya omahmu iki lek ne serbanan masyaallah ya apa meneh lek jubahan ya Allah wong-wong iso kepincut gak ngerti kon meh slap-slap ae lan iki lho lek kapan ku wong iku mang dikei ngono pakeane gak kaya kelakuane dia itu di hadapan Allah lebih hina daripada orang yang hina. Terus kula kali panjenengan iki umpama ngrungokno pengajian. Ana siji kelakuan kok awak iki rada iso nglakoni. Iya. Terus kula kali sampai setitik nglakoni ini sudah dikategorikan ambek Gusti Allah kaya wong sing duwe ilmu. Ayat niki para hadirin didukung kali hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun aliman. Berusahalah kamu hidup ini menjadi orang sing alim. Alim niki apa? Ngerti. Oh aku iki wong Islam. Uripku kudu ngene. Oh aku iki wong wis tuwa. Dituakno ana ngene masyarakat kelakuan iku koyo ngene. Iku jenenge ahli. Ngerti. Iya. Lek gak bisa kula kali sampean ngerti akan firman-firman Allah, akan hadis-hadis Kanjeng Nabi plus nglakoni mempraktekkan perpraktekan pisan, lek gak iso au muta'alliman. Utawa berusaha nekani pengajian-pengajian apa. Kepingin apa? Ngilangno kebuduhan, ngilangno kesombongan. Bukan untuk mencari bahan gawe nembak wong liya. Jadi ngaji iki pang koyok ngene, gak koyok wong iki aja. Kita ngaji untuk reser utawa dandani awak. Lek kon niku mangga iso nggih yeah. Aliman au muta'alliman au mustami'an atau orang-orang yang gemar mendengarkan pengajian-pengajian. Lek gak ngono au muhibban lil khairi atau kita itu seneng ngrungokno ngono ana pengajian iya krana kok kesempatan saya enggak ada. Wala takun khomisan. Ojo jadi wong sing nomor 5. Ngaji gak gelem, ngrungokno gak gelem, seneng pengajian gak gelem, ngomentari ambek ngeritik. Ya. Kok ngene aku gelem, kok ngene, kok ngene, kok ngene. Dek gak tahu teng khomisan. Fatahlik yaitu orang sing bejat. Ya. Pun para hadirin sekalian, terus para hadirin wayar ayyar fa'u darajatil ulama minhum khosotan. Wonten ayat niki Gusti Allah dawuh mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman yang mempunyai perilaku dalam bermasyarakat, memberikan kesempatan pada orang yang berpeluang dan ngalah lek kapan dhek iku mang dikongkon. Dia akan diangkat derajatnya sebagaimana orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa derajat. Derajat ini dengan kalimat jamak menunjukkan bahwa derajat itu bukan derajat dunia tok, duduk derajat duwe, duduk derajat pengaruh dan lain sebagainya. Tapi banyak. Qala dawu sapa Allah taala Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun Qul ngucapo dawuhna sira Nabi Muhammad waran nang ngene wong-wong iku hal yastawi apa to padha alladzina ya'lamuna orang-orang yang mengerti Walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengerti. Otomatis la yastawina ay tegesi ora podo. Kehidupannya tidak sama, derajatnya juga tidak sama. Perlakuan Allah terhadap mereka yang mengerti dan tidak mengerti pun tidak sama. Lek kula kali sampean kepingin direjani ya kudu duwe ilmu. Para hadirin sekalian, kula kali panjenengan iki sami, sami menungso. Cikal bakal kula kali sampean iki sami rumiyin dugi lebu. Sangat tenang ya. Gusti Allah dawuh, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Hal ata opo to ora pernah terjadi, pernah mengalami alal insani bagi seorang manusia. Apa sing pernah dialami oleh manusia itu? Khinun minad dahri, satu masa yang amat lama. Suwe. Apa menungso iku suwe ini mongso iku? Lam yakun, ora ono sapa menungso sayan dianggap sesuatu madhkura yang disebut, yang diperhitungkan. Artinya ini, menungso ilingo kon iku biyen. Cikal bakalmu iku kon biyen tau pirang-pirang tahun digeledak, no, tidak dianggap sesuatu yang berharga atau berguna. Kapan itu? Nalikane Gusti Allah Subhanahu wa taala dawu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku kate gawe pengganti wakilku ana bumi. Dicukup bumi niku wae. Iya. Lebu niki wae, bumi niki, lemah niki wae dicukup, dicampur ambek banyu, diwadahi, dinepno ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Digeledakno ana ngene lawange swarga. Pirang taun hidun minad dahri. Sin iku ana sing nafsiri 40 ribu tahun suwe. Digeledakno ana kene. Sehingga pemandangan swarga yang dihuni oleh iblis pada saat itu menjadi rojo. Malaikat sing mlebu metu ana swarga terganggu. Oh, po ambune ana lawang iki mlebu metu. Biasane gak kaya ngene kok ana ngene. Lah, gara-gara napa? Gara-gara napa? Gara-gara lemah endut niki mang cikal bakale Nabi Adam. Perut. Kon niku lho biyen gak direken ambek sapa e makhluk. Padahal malaikat sudah mulia, iblis sudah mulia. Semua punya kedudukan dan punya guna. Menungso tok gak duwe. Akhire dipundhut ambek Gusti Allah. Dicatetno Nabi Adam. Iya. Dikongkon sujud. Semua protes. Dari iblis, kholaktani min narin wa kholaktahu min tin. Dari malaikat, kula nopo, kula badhe sujud nang ngene ngriku. Apa kehebatan Nabi Adam itu? Ya. Kan lek nek kepingin weruh kehebatan Nabi Adam, ojo delok teko lembunge. Wa allama Adamal asma'a kullaha. Diwurui Nabi Adam ini. Semua ilmu diberikan kepada Nabi Adam. Summa aradahum alal malaika. Malaikat, iki apa, iki apa, iki apa. Jaburi malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Kula nggih mboten saged Gusti lek ilmu niki. Ya apa Nabi Adam? Iki garo iki. Sampai neru wae. Wah semerap Gusti nyeten-nyeten receh. Hebat Nabi Adam. Dihormatine Nabi Adam lan sak anak putune bukan karena dari cikal bakalnya, bukan dari apalnya, tapi teko ilmu sing diparingno Gusti Allah nang kene anak putu Adam. Iya. Dadi kita akan membanggakan kita itu ndak ada. Kebanggaan kita itu apabila kita ngaji ngerti mari ngono dilakoni. Iya. Man amin man aman ta'allama ilman. Siapa yang belajar satu ilmu wa amila, kemudian ilmu niku mari dirungokno terus dilakoni. Allamahullahu ma lam ya'lam, maka Allah akan memberikan ilmu yang tidak pernah diberi. Artine lek sampean niku ngaji terus gelem nglakoni, iku cara kasare diangkat dadi waline Gusti Allah. Enak ya. Enak kok. Lek gelem nglakoni contone Abid Soleh Tanggul ya. Wong iso yo nang Jakarta. Pingin ngaji, ngaji nang kene Habib Bakar. Wis tuwa ngaji iki. Semangat ngene uripe durek ya Allah nikmat dilakoni ganti titik, dilakoni ganti titik, dilakoni ganti titik. Gak seberapa banyak langsung dikongkon wis kon tak deleng ngene tanggul. Metu ramadi. Iya. Lho kula kali sampeyan niku duduk-duduk kepengin kaya ngono ndak. Gusti Allah lek kapan ana wong ngaji gelem nglakoni iku dikeki derajat ambek Gusti Allah. Duduk dadi wali ngono iku duduk wae. Bodhonyane diangkat derajat teko donyane. Bodhi diangkat derajat teko anake. Bodi angkat derajat teko kene. Gusti Allah punya cara untuk memuliakan kehidupan kita. Muka-muka ngaji kula kali sampean, mengantarkan kula kali sampean kisah ngelakoni walau bi usrin kaza terkati. Ya tunggu dinung lagi. Ya Allah wa akhra jalan ngeto akan ngeriwayatakan sopo Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar niki meriwayatkan hadis an Anas saking sahabat Anas qala dawu sahabat Anas. Anas ini adalah seorang sahabat yang mulai kecil mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ibunya Anas ini adalah seorang kepingin ngekei Kanjeng Nabi tapi gak punya. Terus opo singkat ini berapa? Is nak konlat jenono kan jenabi kono is. Ya. Urip kucek ni mulio, kon jocek ni bin. Akhirnya Sayyidina Anas niki bagian gowo ngepek no banyu gawe udu ikan jenabi gaya ni ni khidmat. Ikhlas wis, krono gak ngerti wis. Wa akhiru dakwahum piyambe ini didungakno ambek Kanjeng Nabi. Sahabat Anas inilah sahabat yang paling terakhir piyambe sedo di antara para sahabat. Semua putra-putranya hafal Al-Qur'an. Ya. Piyambe dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi iku nate dawuh ngandani nang gini aku. Nas ngene nasio. Napa Kanjeng Nabi? Utlubul ilma walau bisin. Golek ilmu. Ilmu iku manggole ana walau bisiri senajan ana ngene Cina kono. Lho kan jenenge Nabi kok tahu Cina? Wonten sing nafsiri di sini ini adalah menunjukkan jauhnya adoe panggonane ilmu. Pada waktu itu Cina niku daratan sudah jauh. Wonten mana sing mentafsiri bahwasannya ada di kalangan-kalangan Cina itu sesuatu yang tersimpan. Napa yang tersimpan? Orang-orang Cina itu ya, melakukan kegiatan kehidupannya itu untuk kangge mulyakno prinsip uripe niku banyak mengambil pelajaran-pelajaran dari agama Islam. Cuma gak gelem melbu Islam. Prinsip hidupnya mengambil dari Islam. Tadi kon golek ilmu itu masih nang Cina cukup wis. Lawan Cina niku ya. Cina itu apa? Itu punya satu prinsip. Napa? Wong tuane niku dihormati, betul-betul dihormati. Wong tuane niku agama Cina niku nggih ya. Wong Cina niku Cina banget lho, Cina dia. Agama Cina iku duwe. Ya. Lek nek kira-kira mlebu Islam soge melok. Lek mlebu Kristen melok dan lain sebagainya. Cuma nyambut gawe terus. Biasane Cina niku lek tambah tuwek papai iku biasane dituntun ngene. Kepengin nunggu, itu mati. Wis nunggu ngene wae atau mama. Ora ngono ta. Itu urut omongane. Oleh mulyakno wong tuane niku wau gak sampai kejentok niku wau barokae anake uripe enak enak di antarae piambe ini kuau hormat nang wong tuwa di antarae mergane ambillah ilmu itu dari siapa saja karena apa al hikmatu lek pancen ilmu iku mang adalah baik siapapun yang membawa iku adalah dolatul mukminin wae wong mukmin sing ilang sing jadi lakoni ambek wong mukmin tapi dilakoni ambek wong liya cukupen ya umpama ana wong Hindu duwe kelakuan kok api iku dudu wong Hindu dhewe sing api iku ngono ajarane wong Islam yang diambil orang Hindu dari Islam cukupen gak apa-apa ya. Bergane peneliti-peneliti niku kadang-kadang masuk nang Indonesia ngomong ini. Bareng mlebu nang Indonesia, ra'aitul muslimina. Aku ndelok ngene Indonesia akeh wong islami, sing pakaian Islam akeh. Walam aral islama fihi. Tapi aneh, pakaiane kaya wong Islam, kelakuane gak kaya Islam. Heran nang. Setelah saya masuk di daerah Cina, wong Jepang, wong Korea, wong ini oleh ngregani nang waktu iku mang, oleh konsekuensi oleh ngene gak gorowan sehingga wong Cina, wong Jepang niku gak ngoten nah. Pokoke aku njabat gak sesuai ambek aku kampanye wingi, atuk bunuh diri. Ngoten. Daripada saya malu. Kalau orang kini lah enggak. Kampanye ya kampanye. Perkara jabat. Mari ngono gombali. Wis biasa. Ya. Mergane orang peneliti ini. Semasuk-masuk nanggene daerah Cina-Cina mereka. Ra'aitul Islama fihim. Saya melihat. Ajaran-ajaran Islam itu banyak. Di praktekan di sini walam aral muslimina jarang saya itu yang mendapatkan orang beragama Islam. Oh, jadi mereka itu mengambil Islam itu menjadi pedoman hidup di GWDI. Mari ngono supaya apa? Wong Islam niru nang ngene dhek, njogo agama nang dhek. Cekne diwara iki teko dhewe padahal weke wong Islam. Ya. Sehingga lahirlah utlubul ilma walau bisi. Fa inna talabal ilmi sak temene yo wong golek ilmu iku faridhatun ala kulli muslimin. Merupakan kebutuhan bagi setiap orang Islam. Lah lek wis muni kebutuhan ya kudu digolehi padha ambek ngene. Nyambut gawe ngono perdu. Kula apa kok nyambut gawe? Krana nyambut gawe ku ngasilno dhuwit. Dhuwit iku kebutuhane urip. Oh, kaya-kaya ngoten. Lek muni faridhatun wajib kaya-kaya berat. Dibebani dikae tugas. Tapi lek diwara iki ngono kebutuhan uripmu. Koncekne dadi wong sing diregani lan iso ngregani wong liya. Lah lek wis kon golek ilmu apa kok? Innal malaikata tadau ajnihataha litalibil ilmi. Lek kon iku mang wis gelem golek ilmu, ana diae malaikat iku padha nyeleaken ajnihataha ing suwiwine. Padha hormat tunduk nanggene wong sing golek ilmu. Krana apa? Ridon. Krana seneng bima dengan apa yutlubu yang mereka cari. Penggaweane wong golek ilmu niku nyenengno malaikat mari ngono ndungakno sing dilonggone iki wau didungakno malaikat. Muga-muga kula kalih panjenengan dipun dungaaken kalian malaikat dadi wong sing disenengno ambek Gusti Allah fit dunya wal akhirah. Donga tinunga Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'uha Rabbana waffiqna lima tartadi qaulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan ta'ima wa akhila atya ulama. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا واجعلنا من الراشدين يا ربنا ذرفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صبا والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نقضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد تتصبي والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.